Maaf Ustaz, bagaimanakah kiat-kiat menumbuhkan atau menggugah minat membaca, terkhusus membaca ilmu-ilmu syar'i, ya Ustaz? Jazakallahu khair atas jawabannya. Nah, amal saleh akan membuahkan amal saleh. Artinya kalau dia menginginkan untuk beribadah pada Allah dengan sungguh-sungguh, pasti dia akan semangat bertanya atau mempelajari bagaimana cara beribadah. Ketika dia semangat mempelajari ibadah, syariat dan sebagainya, pasti dia akan mencari sumber-sumber ilmu tersebut. Apakah di majelis-majelis ilmu, mendatangi para ulama, atau membaca kitab-kitab mereka, buku-buku mereka. Ketika dia membaca satu buku, dia akan memiliki pertanyaan berikutnya, kenapa kok begini? Apakah ada kitab lain yang membahas ini? Dia akan ambil buku kedua, dan dia akan terus begitu. Karena amal saleh, di antara pahala yang Allah berikan, di samping pahala yang disiapkan di akhirat dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, juga termasuk balasannya adalah memudahkan dia untuk beribadah dengan ibadah berikutnya, memudahkan dia untuk beramal saleh dengan amal saleh berikutnya. Sedangkan membaca kitab-kitab atau membaca buku-buku ilmu itu adalah ibadah, amal saleh. Mudah-mudahan dengan engkau menginginkan beribadah pada Allah dengan sempurna, engkau pasti biidznillahi ta'ala akan berusaha untuk mendapatkan ilmu, yang salah satunya adalah membaca. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya, maaf Pak Ustadz, kita sebagai anggota TNI yang sehari-harinya sholat dengan baju seragam doreng atau seragam loreng, bagaimanakah hukum sholatnya? Apakah sah Pak Ustadz? Jazakallahu khair atas jawabannya. Mudah-mudahan sah, karena saya lihat seragam tersebut kalau bagian atas sudah jelas, itu tidak ada masalah. Tapi celana, itu para ulama membahas tentang masalah celana yang sempit dan celana yang longgar. Artinya kalau sempit masih membentuk depannya dan belakangnya, itu masih belum menutup aurat dengan baik, sehingga dikhawatirkan sholatnya tidak sah. Tetapi kalau celana itu longgar, mudah-mudahan itu akan menutup aurat dengan sempurna dan akan menjadi sah sholatnya. Sehingga bahkan kalaupun dengan sepatunya, sepatu tentaranya, sholat itu juga sah. Kalau membuka terlalu lama, usap saja atasnya dan sholatlah. Nah, sebagaimana yang diajarkan dalam sunnah Rasulullah SAW, tetapi tidak boleh lebih dari 3 hari kalau dalam safar, dan tidak boleh lebih dari 1 hari kalau tidak dalam safar. Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, tentang seorang wanita yang nifas selama 14 hari lalu berhenti selama 2 hari lalu keluar darah lagi pada hari yang ke-17 sampai hari yang ke-45 lalu hari yang ke-46 sampai 55 keluar bercak dan lendir, kadang keluar kadang tidak, hari ini keluar besok tidak, besoknya keluar lagi, apakah hukum haid wanita tersebut? Nah, kita jawab dari dua sisi. Sisi pertama adalah ketika berhenti 2 hari dan bersambung kembali atau keluar lagi setelah 2 hari, maka ini biasanya disebabkan karena bukan berhenti tetapi tidak keluar dari mulut rahim karena sedikit. Sehingga bagi para wanita ketika memeriksa haidnya atau nifasnya harus memeriksa sampai ke mulut rahimnya. Kadang-kadang dia keluar tetapi karena sedikit, maka dia tidak keluar dari mulut rahim, masih tertampung di dalam. Begitu 1 hari, 2 hari agak banyak, baru keluar. Sesungguhnya itu belum berhenti. Artinya belum berhenti nifas. Itu satu sisi. Sisi kedua adalah kalau sudah lebih dari 40 hari. Karena disebutkan al-adah muhakkamah. Al-adah muhakkamah artinya kebiasaan itu menjadi hukum. Kalau kebiasaan haidnya seseorang wanita bisa 8, 9, atau 10 ya, tergantung kebiasaannya. Kalau nifas biasanya 40 hari. Nah, kebiasaan itu jadi hukum. Bagaimana maksudnya jadi hukum? Kalau dia di bawah itu, maka itulah nifas. Tapi kalau lebih dari itu, bisa jadi itu adalah penyakit yang namanya istihadhah atau sejenisnya.